sana. dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana. Kipasihan naimul kubri ku Gusti Allah. Bibarokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir yumah patarosan menang teh henteu nikahan bapak nu atau ibu nu tos mah. Usaha barakali jeung teu ngaji meureuh. Sintrek sia gua aing jeulina. Sedangkeun nikahan mah kewajiban nu jadi qaul ulah anak nikahan bapak nikahan ibu. Oh, tugas tugas nikahan mah ibu bapak kan nu jadi anak. Geus teu diagaan geus bae. Paling turun nikahan sorangan, paling turun. Naon nu disebut ngaranna ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahanan eta. Naon nu disebut ngaran ngagadekeun sampai geus pupus ge di ekahan. Ieu mah meureun maksudna anak nu jandi ka ekahan teh seakan-akan digadekeun. Ieu mah tasbih pondok atuh sia. Seakan-akan ditasbihkeun ka barang gadean mun can ditebus atuh can bisa kitu keneh. Orok mun can diekahan sarua jeung can ditebus. Geus teh mah pikiran we Gusti atuh lah. Jadi nikahan mah kolot kan nu jadi anak ge mun boga. Untuk boga mah tuh ulah sunah hukum. Sebab lamun eta orok eta budak maot can diaekahan ke di akhiratna teu bisa mapagkeun urang. Bisa mapageun urang jadi rugi lantaran can ditebus. Lamun urang boga anak memeh mau memeh balik maot engke bakalna urang dipapag ku anak urang bari mawa cai nyana urang dahaga maka yang nginum kop. Ah, luar biasa kabita jelema nu henteu boga anak maot eueuh nu mapageun engke kabita luar biasa kuari mah urang ditinggalkeun maot ku anak nyeri komo anak deung deuleuan mata keur meujehna leleng ka halu lulumpatan bisa diome haju maut maningan maut tetangga dibandingkan jeung eta nyeri Tah, tapi engke mah di akhirat luar biasa bungahna. Bahkan sanggeusna urang dipapag, kemudian urang ka sorga, lawang sorga pinuh ku budak. Sehingga jelema teu barisa asup ka sorga lantaran ditutup ku budak-budak leutik neangan bapakna neangan indungna. Sanggeusna kapanggih teh dicekelan bajuna dipurantengan ku eta budak. Dia bawa ka jero surga can asup ka jero mah budak terus bemuranteng kanu jadi indung bapana. Kahalangan kabeh jelema teu barisa asup lantaran lobana jelema nu rek mah budak nu rek mah pageun indung bapana. Untung jadi nasa bener nama asal waktu kermawat anakna ulah ceri ulah sedih mawat anak alhamdulillah ceng celengan ya di akhirat mun bisa makakana ge kena bae deui. Aduh, masyaallah, masyaallah. Rugi. Untung jadi lamun urang boga anak, maot, boga anak, maot, boga anak, maot. Tuyu budak kene di akhirat. Mun kuari makan di KB. Nah, anu nyieun instruksi KB bakal titah tanggung jawab engke di akhirat. Yang nunutur-nutur kuari kana urusan KB cukup dua baik program tinggal program teu percaya jeung teu yakin ka aturan Allah. Lamun nu teu yakin ka aturan Allah KB teh kos kitu mun kieu mah ulah kena boga anak KB bae lantaran kondisi indungna gering lain masalah. Lain masalah, tapi lamun wah terlalu banyak rakyat Indonesia. Kalau tidak di KB bagaimana nanti ke depannya lapangan kerja dan makannya? Ah, sia teu boga keyakinan jeung Firaun sia ka neraka. Teu boga keyakinan ka Gusti Allah, sia genang Allah nu mere daharna. Ulah tama kos kitu mah. Tapi lamun kieu mah KB ieu mah kondisi awakna ieu aduh bahaya jasa ieu. Atawa kieu salakina teh aing mah sia di KB teh lintuh teuing. Sakumaha aing nyekelan gurubug. Aing teresep jasa ye. Awak sia ye. Bau obat ye. Haram da KB na teh. Haram eta KB. Geus kajeunna tuh aing siambung boga anak mah di KB ngan aing izinan kawin deui. Oh, cek pamajikan emang geus boga. Tuh lain geus boga jang geus kawin lagi aduh. Insyaallah. Jadi geus teu make aturan-aturan agama kuari. Mentek urang ngaji geus supaya nyaho heula. Ke geus nyaho urang ngerenyet sieun. Ke geus sieun karak berangkat sesuai jeung kayakinan urang. Jadi ai ukur ngomong-ngomong doang mah di luar teu ngaji, moal nurut jelema. Okos kuari invest daging. Tak eta teh aku naon atuh haju dilalaksanakeun Ki Haji nu jadi peloporna ustad malah. Aye mentak dibahas babar kali riba-riba kene kos kitu mah atuh. Kulukur din jaro napan pahua riban cukup Kangjeng Nabi mah tiap ngahutangkeun aya mangpaatna riba geus kos kitu mah. Urang nenden duit di bank 10 juta ke kembali 12 juta jaronap anta kos kitu. Urang nginjemkeun duit ka tatangga dengan janji ke dibayarna dileuwihan jaronap anta. Kos kitu teh ta aing ngahutangkeun motor ka sia dengan jangka waktu 1 tahun. Nah ieu dileuwihan ku sia bayarna jaronapan ngaranna riba. Ku bodo-bodo teuing teh si Ki Haji. Kuari invest dibere daging, dibere kauntungan atuh naon bedana kos kitu teh. Tah ai ku ngaji mah pan urang nyaho. Oh, jaheunya. Ah moalah Andek teruslah kagokan. Sabodos iya. Tama sabodo tama kos kita mah. Ari daek dibeleum di akhirat engke. Los. Mendek nenden tenden di dinya dadah lampu hurungkeun curug digegeun. Coba si curug panas dan tesis ya cenah riba deseun digegeun. Ja panas. Atuh berarti riba teh engke dibeleum panas ya awak. Keuntungan sejenak, keuntungan sakeudeung sakadar di alam dunia saperak dua perak aing engke bakal dikulub di akhirat tah teu karunya ka diri urang. Aing ku ngaji mapan ngerenyeun. Ah. Eureun ah. Mulai. Aing habar ti babaturan doang mah haram. Wah, haram-haram nang di mana sia? Moal ngadenge pannya. Yuk atuh orang tanyakan ke kiai, barang ditanyakan ke kiai, kiai dan nusarwa na, hon tetap mata haram, oh pan, ki oplo, tapi ki Golkar tak kos gitu, cakai Golkar Golkar bengis, oh nu haram, ki Golkar mau halal kabeh, ke bendera Golkar ke berkibar di akhirat, alhamdulillahirobbil, kana raka, ulah pajar ke sorga, insyaallah. Ieu kumaha hirup wari urang teu puguh aturan jol ieu riba jol ieu riba jol ieu riba urangna daek bae entak filteran awak urang teh nyaahan moal kebal deui urang maraot eueuh nu bisa tanggung jawab kecuali diri urang ya Allah. Urang kuari keur utar atur masalah pengurusan pengurusan tentang nu teu bisa ngurusan sorangan. Contohna nu kamari geus dibahas, budak leutik teu bisa teu bisa ngurusan dirina sorangan, urus geus beres. Nu edan teu bisa ngurusan sorangan, aya carana pamarentah mimiti keluarga kemudian pamarentah. Geus eueuh aturan mah dijieun. Di Indonesia menteri keedanan usul can aya menteri keedanan jadi ngurusan-ngurusan edan se-Indonesia teh sabar rebu panu edan teh nah iya lu teu bisa ngurusan jelema susah iya menteri na sugan bae menteri na milu edan eta iya loba kene nu perlu dibubarkan depang bubarkan lantaran didinya adalah sarang korupsi timimiti ihandak datang ke luhur depagma biang korupsi lain biang deh raja korupsi lain raja saluhin itu naon saluhin raja naon korupsi mui nu korupsi pancen ada beres itu negara itu pancen hayang beres di sesuai jeung nurani masyarakat hayang beres kandang-kandang korupsina bubarkan jeung menteri keedanan tuh urusan edan pikiran edan hate di penjara teh eusina nu aredan tuh kitu rapih jadi nagara teh. Kemudian pengurusan tentang rokik, lantaran rokik teu bisa mandiri hirupna, urus beres. Nah kuari mah caritana ngurusan tentang hewan, pan hewan teh teu bisa ngurusan sorangan. Urang boga munding, boga sapi, boga domba, boga hayam, boga bebek, persik. Manuk dan lain sebagainya wajib diurus jeung teu meunang ngaganggu kanu sejen baik ngaganggu soal kotoranana maupun ngaganggu soal suarana atawa ngaganggu soal lingkunganana teteh teu meunang ngaganggu urang masya Allah boro-boro aya kebo liwat ngising di jalan boro-boro aya soang ngising di tempat urang cacak-cacak urang mawa kadu kadeuleuk ku tatangga urang teu mere geus doraka. Geus doraka. Jadi lamun urang deuk mawa kadu moal mere ka tatangga kudu nu rapi. Dibungkus nu rapi sehingga teu kanyahoan kadu dianggap ku tatangga pasti eta batu bangkong. Eta teu doraka eta geus. Rapi geus henteu mencurigakan. Atau urang mawa kakap nu gede lewat ka tatangga, wah bisa kicek pamajikanna, kalah pa ieu ulah masak mun aya tatangga mawa kakap gede, sugan biasana yeuh tuh besi kos kitu doang. Ieu keur carita sangkilang kos kitu bage geus kapilaraan, ieu mah ngising diharepeun lima urang kotok urang. Nyising bebek urang, persi urang, soang urang, encan sorakna. Tah ieu nu kos kitu kudu dipikir tah. Geus nu bogana ieu kudu ngurusan. Iji ngurusan soal daharna. Lain dahar meureun ka hewan mah parab. Parabna. Ngombonganna kudu diurusan tah kudu bogana. Kombonganana parabna kemudian kurungna dan lain sebagainya kudu diurus nu rapi. Eta wajib eta kos kitu na wajib dah. Lamun sampaikeun ka paehna na kurang parab meujehna jang disiksa di akhirat. Siksa teh ulah dikira-kira, ulah kira ulah naon kitu ngaranna lalawara. Kanjing Nabi nyaritakeun aya hiji awewe kemudian awewe eta tengurungan ucing. Kemudian eta ucing teh diparaban henteu, dilepaskeun henteu, paeh di jero kurunganna. Cak Kanjeng Nabi, eta awewe bakalna digejeburkeun ka neraka. Teh ieu hadis eta teh kan poha raja salantaran teu diurusan. Mun endek diparaban, paraban ta ucing, mun moal diparaban atuh lepaskeun. Kena ngencar. Eta ku sebab awewe tengurusan kana ucing, paeh di jero kurungna neraka. Sarua urang boga manuk, sarua urang boga hayam, sarua urang boga domba, boga sapi, boga munding, paraban. Jeung singa dek ngagungga ngaganggu. Nalamun tidaekeun nu bogana maraban, tidaekeun ngurusan. Nah, ieu geus oe-oean bae ieu. Keboe. Oe, berarti hayangan parab. Oe, hayangan parab. Cak tatangga eta pasti kebo lapar entah. Haju kitu diparaban teu, diangon teu, dibawa ka gunung teu. Tetep eh kos kitu oe-oean tah naye segera samemeh paeh laporan ka hakim. Jadi aya hakim urusan perhewanan, lain masalah perhewanan kesehatan anda dan lain sebagainya. Urusan kos kitu diurang ge aya menteri kehewanan. Ngan encan datang ka urusan kos kitu naye lapor, ada apa, dari mana kamu? Saya dari Ketos. Tos. Ada apa? Lapor, Pak, tetangga saya punya kerbau dan sapi. Kemudian udah oe-oean. Kedengarannya udah 2 hari, Pak. Terus saya tegur dia supaya kerbau tersebut diurus, tapi ternyata dia tidak mau ngurus. Dengan demikian, saya takut ini menjadi siksa. Saya lapor kepada Bapak supaya segera diperiksa. Oh ya, siapa nama kamu? Nama saya Salawi. Agus Salawi. Res. Tangan langsung turun tim sesuai jeung laporan tideuleuk. Panggihan nu bogana. Sanggeus dipanggihan nu bogana ditanya, "Bapak pemilik ini kerbau betul?" "Emang ada apa, Pak?" "Saya mendapatkan laporan dari tetangga Bapak yang bernama Salawi. Tahan, sah. Katanya kerbau ini tidak diberi empan, tidak diberi minum, sudah oe-oean. siang dan malam. Dengan demikian, saya akan periksa jaga hakim kebenarannya betul apa tidak. Betul, Pak. Kenapa kamu tidak ngempanin? Capek, Pak. Dan saya sekarang udah enggak bisa cari empan ke sana kemari, udah kagak ada rumput. Ya harus diusahakan beli rumputnya. Di sana masih banyak tuh di sewan. Sewan masih banyak, di sana pun banyak babi-babi mencek-ncek. Waduh, katanya saya buat belinya enggak ada. Ah, diteken ku hakim. 3. 1, pilih jual. Kalau tidak diempanin harus dijual. 2, dipaksa suruh ngempanin. 3, kalau dijual pun tidak mau, diempanin juga kagak. Nah, ini otomatis dipotong. Pencit. Cek hakim ini harus dipotong, ya. Tapi jangan sampai lupa bagi 2. Aduh, masyaallah hakim teh mutus kena kos karar itu bayar tungtungan. Tuh be hakim nu mulus. Cak hakim boro-boro hakim kiai geus sarua. Heeh atuh. Ya memang negara geus acak-acakan. Sule hakim bae kiai geus sarua. Mana aya kiai dakwah teh dibere duit daekeun eueuh. Cak hakim teh. Oh, bener oge sih. Aya hiji nu ikhlas mah di mana Kiai Golkar. Acak-acakan teman-teman. Acak-acakan ku ari negara urang teh lantaran pemimpin nu dua acak-acakan. Umaro jeung ulama. Sinfani dua golongan di mana-mana saluha. Beres dua golongan, beres rakyat kabeh. Di mana acak-acakan, acak-acakan rakyat kabeh. Geus acak-acakan rakyat di Indonesia khususna, umumna di dunia nu salah dua, kiai jeung pamarentah. Eta mah lain cakula, cak Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggis, beres, teken eta. Namun memang daekeun ngajual, alhamdulillah. Daekeun maraban, alhamdulillah. Teu daekeun maraban, jual, alhamdulillah. Selesai geus masalahna. Namun memang diantarekeun paraban ge henteu, dijual ge henteu, encit. Berarti tuh kitu rapi. Jadi berarti nagara teh boro-boro ngurusan jelema. Nunggu strukturna rapi, timimiti RI 1 presiden sampai ke RI 10 RT. Tak eta teh rapi urusanana, jangan rapi ya. Skup handap aya desa, aya jaro, aya RW, RK, RT, jangan rapihan umat. Nunggu rapi teteh strukturna mah. Naik ke luhur aya camat, bangun eueuh masalah rakyat teh lamun teh mah diurus, jages pugu. Naik ke luhur aya bupati, naik ke luhur aya gubernur, naik ke luhur aya menteri, naik ke luhur aya presiden. Endek aya kendala di mana rakyat sabenerna mah jages sakitu rapihna. Urusan tanah geus pugu aya, urusan listrik geus aya, urusan cai geus aya. Urusan jalan geus aya, urusan pasar geus aya, kabeh geus rapi. Asana ieu teu kudu aya masalah sabenerna mah lantaran ti luhur datang ka handap rapi sagala. Kabeh rapi nu encan aya teh nyieun karapihan. Aya strukturna mah rapi, ngan teu bisa nyieun rapi. Jadi nu bagus teh strukturna. Anu jore mah ngalaksanakeunana. Nah, etalah negara urang takos kitu, masya Allah. Mudah-mudahan pamarentah nu balalener dipanjangkeun umurna, nu teu balalener mah mudah-mudahan panjang umur deui keneh. Masya Allah, ya negara urang kos kitu. Tapi masih keneh aya pamarentah geus boga nurani. Masih keneh aya kiai geh nu boga nurani nu dedeh jeung nyaah ka rakyatna. Eta teh ditangani ke ku pemerintah. Geus, kuari mah bawa bae teh ka bawana teh. Aya engke tim pengurusna. Urusan. Coba heulanan diantarekeun heula. Cara ngurusanana paraban, danana ti mana? cokot ayah khusus dana urusan pengurusan hewan mun eueuh kandas nyokot ti baitul mal. Jadi geus eueuh kahesean sebenarnya mah lamun ku urang dirapihan mah diorganisir dirapihan komponen-komponenna. Imimiti pemimpin datang ka hadap pengurusna teh aya rapi. Geus sabulan diurus ngalintuhan. Nah ieu Pak, ini kerbau telah diurus di kehakiman di sana. Sekarang sudah gemuk. Biaya dalam sebulan menghabiskan ini 2 juta. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Mau diterusin dibayar? Mau diterusin dipiara kemudian bayar terhadap negara atau ini mau lepas tanggung jawab? Kayaknya saya mau lepas tanggung jawab. Jual ku pamarentah secara paksa. Jual lakuna sabara duit teh kebo? Ternyata lakuna 10 juta. Daeta 10 juta cokot 2 juta urut maraban 8 juta bikin kanu bogana. Wah rapih luar biasa. Ngeunaeun tah ngaji mah kos kitu teh ngalaksanakeuna boro-boro ngurusan kebo, ngurusan haji ge datang ka kuari can becus can beres, ngurusan haji bae can beres komo ngurusan kebo. Asana mun diurusan ku hakim meureun saminggu ge buntut teueuh. Buntut eueuh buntut sabulan mah asana dua suku geus. Aduh ya pamarentah geus teu bisa dipercaya jasa. Masyaallah, masyaallah karim ya Allah ya Rabb. Jadi geus teu ngeunahkeun ka rakyat. Kuari daftar aki-aki umur 70 tahun. Engke meunang giliranana 6 tahun ka hareup berarti pas berangkat 76 asana. 70 hiji 2 ge modar pangkianku. Jadi kumaha ye? Masyaallah karim. Jadi barang nu geus rapi teh di utak-otek dirubah-rubah geus rapi baheula urusan haji mah rapi. Eueuh masalah sama sekali eueuh masalah. Tapi dikutrak-kotrek jadi bermasalah. Mantep ceko edah sesuatu anu geus rapi ulah sok dirobah-robah nanaon ge mun deuk dirapihan. Emang guari mah kabeh dideuleu anak mudana bae ge meuli motor anyar bukaan berkona. Bukaan sena eta pan jelema blon eta. Bukaan kabeh tinggal uulutu dan mecak bapana aing naek ka naonna yeuh. Tinggal jok doang aing mah isin makana cak bapana. Aduh, sorana digedean. Brotot, brotot. Waduh, kulantaran butuh bapana naikkan eta kan. Waduh. Kakek-kakek masyaallah mantep ini. Kakek-kakek masa kini hijaban jadi neti. Ayo aya si Mbak boleh nih atuh geus naik. Cek kaki-kaki jeung laku cenah motor geus kieu. Aya lepis ya anu nganggur. Tungtungna mah pan kolot make lepis. Make kacamata hideung. Sepatu hideung jangan bonceng si Mbak. Geus teh lejreg ye kuari. Teh eta kos kitu ditangani ikir carita ngaji jadi boro-boro ngurusan jelema sangkeulah ngurusan hewan ge geus rapi. Yeulah tanda Islam teh maha man amat sempurna al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Eueuh nu teu kaurus naon coba deuk ngomong naon coba urusan negara sampai ka kebo-kebo diurus teteh malah nu malah kuari malik sekene encan ka urusan teteh urusan geus kitu komo urusan jelema geus dibagi ku Imam Syafi'i teh. Dina siasat Imam Syafi'i kitabna luar biasa mun urang maca eta geus jadi sebuah negara nu indah geus istimewa bae strukturna ti mimiti khalifah datang ka kahandap teh geus rapi dibagi 12 sub ya Allah ya Rabbi ngeunah taya di antarana kuari pengurusan tentang hewan siga deh nu boga soang kurungan soang eta nu boga bebek kurungan eta bebek angon eta bebek nu boga hayam kitu keneh nu boga domba domba nek kurungan nu rapi urus kesombongan supaya di dunia urang rapi jeung masyarakat hablum minan nas, di akhiratna urang rapi eueuh nu kasinggung ku hewan urang. Ipan urang teh hirup teh berlanjut, hirup teh ieu teh kuari urang teh ieu teh emang disudahi ku paeh atuh henteu. Paeh mah eta mah ngan sakadar mampir heula endek meneruskeun perjalanan ruh urang. Melalui paeh heula urang teh hirup, paeh lain ngeusan, lain ngeusan neruskeun urang-urang keneh ngan awak urangna dipiceun ka leuweung, dipiceun ka kebon lantaran bangke bakal bau. Roh urangna ngalanjutkeun perjalanan urang engke ka ditu di alam barzah, geus alam barzah engke alam mahsyar, geus alam mahsyar bakal ka alam akhirat. Urang-urang keneh ieu kuari sing ada. Masya Allah, ulari pajar ngeusan eta paeh teh melanjutkan lalakon urang anu kaditu leuwih panjang batan hirup urang nu kuari. Tah ieu urang kuari anu mentak ngaji kieu teh pan urang nginget-nginget ka lalakon engke. Mentak dibejaan kredit haram, ah cak nyana aing kajeuneuk dibawa bae ka akhirat teh mah. Teu dibawa ku aing ka akhirat teh kredit aing kajeuneuh aing mah geus lah ngaji mah ngaji bae heulana. Aing siap bah ngejungkel di neraka jahanam eulas. Aing mah terus bae invest daging mah ka jenteung jeung kiai haram ge geus lah pokona mah. Atuh los. Sakadar nyampaikeun supaya salamet. Supaya urang di dunia ngeunaheun ibadah, di akhirat ibadah urang hasilna mundel. Eta kan masyaallah. Ieu pengurusan hewan. Nyeh. Boga manuk urang, manuk naon ieu tah? Eta teh kudu nu rapi. Naon parabna lantaran ti kukur makan teu beukeun cau ambon. Naon parabna beo parabna daekeun teu maca uge. Kerak, naon tah parabna kerak tah. Manuk sareng gunting, naon tah parabna. Manuk kakatua, naon parabna. Sesuaikeun urang deuk miara secara pikih, silakan bae. Secara tasawuf mah ulah. Secara pikih mah mangga bae, ngan secara tasawuf ge lamun geus jadi mah tasawufna eueuh masalah. Mun geus jadi mun encan kakarak tarap-tarap dang ulah. Kakarak tarap-tarap teh kakarak deuk suluk atawa eukeur suluk ulah geus jadi mah geus jadi bisa diajakan ngobrol pan manuk teh. Manuk teh pan bisa diajakan ngobrol. Emang suara manuk teh asli suara manuk kadengena ku ahli Allah atuh lain. Aya nu suara subhanallah, aya nu suara Allah Allah, aya nu suara la haula wala quwata illa billah. Aya sumanta Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam bodas ge, boga hayam bodas jago dina jamin sogir. Urang teh sunah boga. Supaya naon? Lantaran nyana mah zikir bae teh hayam putih jago. Hayam jago putih suku koneng. Moal manggih kajeng kukum manggih. Moal manggih. Ko moal aja mah moal manggih. Teh eta teh aya maziahan sebab eta mah kotok jago nu mantak disunahkeun kotok jago putih sukuna warna koneng. Nah sisitna anu ulah pasalia di tafsiran ku ahli tafsir nu rapi sisit apan sisit teh nu rapi aya nu panjang saeutik teh ulah teu nungkus kitu mah pencit bae teh manuk kitu teh nu rapi sisit genta eta teh nyana mah ngabaku hiji setengah 12 nyana teh sasada kongkorongo ngabejaan geus tereh nisful lail eta hayam ke jam 12 tenggerkeun ku urang jam 12 kongkorongok deui kongkorongok ngabejaan di lembur ieu aya nu zina ngabejaan kongkorongok hayam jam 12 jam 1 teh eta teh ngahudangkeun masyarakat di lembur ieu aya nu zina yeuh di lembur ieu anu zina teangan coba mun aya kongkorongok tapi kotokna nu putih lamun nu hideung aco mah aco tamah atuh teu sabarang moal pati-pati dititah ku Kangjeng Nabi mun teu boga maziah ke sasada-sasada deui setengah opat kongkorongok tuh eta teh teu sambarangan lain sakongkorongokna kadenge ku ceuli urang mah kongkorongok kadengena ku waliullah mah kongkorongok eta teh tergantung jamna Lamun nyana jam 11:30 kadengena ku wali Allah. Wahai masyarakat sakedeng Denis Kulail ngabejaan. Siap ahli-ahli Allah mah asal geus ti jam 12 ka ditu hudak. Mantak alhamdulillah tampak kotok kurang maharudang neuleu bola. Teu kotok deui geus. Tuh ya Allah. Jam 12 kau dangkeun masyarakat teliti di lembur ieu teh aya nu zina. Ngabeja. Ya Allah ya Rabb kurang kadengena ngan kongkor rongok kitu bae. Setengah opat nyana ngabejaan de. Weh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Hudang, hudang, hudang, hudang, hudang. Eta kotok jagot. Geus lamun urang nangis jadi mah manuk purukutut kadengena lain purukututut nyana mah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ji eta lamun urang boga manuk purukutut kadengena ku urang la la la la la atuh sieun sieun urang ji pan aing geus ku siap purukutut sia zikir aing henteu mantake waliullah mah kadang-kadang teh kadeuleuh ku mata kasadna beda jeung urang manuk dipiara teu sakabeh manuk nu aya maziahan nu kadenge kunyana aya batu dicokot kunyana di kantongan diminyakan teu nyaho pan urang mah teh rahasiana naon emang rahasiana lantaran eta batu kadengena kunyana keur zikir subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ai batu keur zikir menghormati zikirna lain batuna kadeuleuwe ku anak muridna atawa ku masyarakat waduh kiai urang boga batu diminyakan bisa diajak ngobrol yuk urang neangan yuk kapa yuk ditangkal caringin yuk meunang Innova beda dedeleuan dedengian ahli tasawuf nu ah geus jadi mun encan ulah serba haram. Haram memang tapi nang geus jadi mah beda keris kunyana dipais jais lain kerisna ieu keris teh zikir bae geus ieu menghormati kada zikirna golok oh dikieukeun entek dituturkeun bae kunu make iket beda dedengianna ai make iket nyana mah aja make mantra-mantra ngan gunung karang yang gunung santri yang caringi yang subur pare yang aja baik enak manggil-manggil kula agar istirahat dipanggil enak iya ya kumaha ya ucu ya ucu ya non cu eta kos gitu namun aja jalan mah kos gitu tali ya seren er malangin sama masya Allah dari itu beda madak ahli tasawuf papan bisa bisa ngadengin suara setan bisa ngadengin suara setan ahli tasawuf emang kumaha gitu lain be nyana bisa ngabedakeun ieu ikhlas ieu henteu ieu mah suara setan ieu mah suara jin atuh bisa pernah hiji murid neuleukeun wudu neuleukeun wudu kiaina dideuleukeun ku muridna ngala wudu henteu cak wudu cak kiaina terus kali henteu terus kali henteu cak muridnya babacaan apa henteu helan aing mah bos guru aing jadi kieu ye nyana mah henteu kaleungeun ka dia henteu beres kasuku beres siap nu hitut atuh cak murid depan ka aing ka aing waduh cak murid teh beres ye guru ye siap nu hitut mah geus salat Allahu akbar panasaran pan murid teh aing hayang nanya ieu guru aing kieu amat sih sigin ieu guru anu luar biasa patanyaan jelema kok ngalawudu pan urang mah ari kabeungeut na wae turup alhadasi ari ka dia Allah mati ni kita bi ari ka dia latut ini kita mundek di doaan teh mah henteu kitu nanaon kitu bae lah doa ti guru teh aing nyana mah ka dia henteu henteu henteu eta kutungtungna sia nu hitut Tegaerti murid penasaran we ai ahli torekat batu geus kos kitu beda pokona si hade we ka ahli Allah mah nyana datang ka imah nanyakeun wudu mama abdi ningalikeun wudu teh maksudna deuk nyonto ka mama tapi nu kadeuleuk ku abdi jeung nu kadengku abdi ku babacana henteu-henteuan ieu aya naon ulah turutan ku sia sia sia bae waktu sia mondok di mama eta bae henteu kula mah hayang nyaho mah ulah ulah nyaho kula panasaran deuk nurutan bae tungke mun ka dieu henteu mun ka dieu henteu atuh ulah lantaran panasaran ulah moal balik lamun ku mama teh dibejakeun moal balik kula mah ieu mah sebab kula teh hayang nyonto mama apa ieu teh hayang bisa ibadah cara mama ulah ulah turutan eta mah kieu waktu aing ngalawudu mama ngalawudu ka dia cek setan teh cek setan can sampurna tah kabeungeutna ngawas-waskeun dijawab ku mama henteu aing mah kitu begitu ka dieu ngawas-waskeun cek setan teh tah teh sampurna tah ngalawuduna eta can ka naon ngaranana encan ka kumbah henteu sia goblok sia moal was-was aing mah hatina kitu ka dieu henteu ari eta terakhir terakhir cek setan teh mama ngalawudu deui hitut pan aing mah teh hitut sia nu hitut oh kitu pan kenapa berarti gak ada ge suara setan taman tuh beda lumayan teh sing hade lamun neuleuh ahli Allah keur ngalawudu beda mama sobari ngalawudu na make nyere make nyere mama sobari garut mah clom set clom set clom turutan ku sia ayo sing hade jeung ahli Allah mah sing hade take ka imah deui geus kitu babacana hento hento saya bakar cerita ahli Allah beda atuh ahli Allah maka jeung gugung mangga gurutuk sebab aya istighfar bae engkena aya subhanallah bae kumaha keur datangna nyana teh kenikmatan kenipatan jeung ngalawan-ngalawan ka setan-setan tah jadi beda engke ge nyana ngome manuk kadeung ku urang mah bangun kikian-kikian ngome manuk lain deui sing hade nu kadeuleu ku urang zahirna bae mumantak sa Siti Jenar mah atuh dibunuh ge naon lantaran nyana geus terlalu jero teuing mukalamahna jeung ilhamna sehingga teu kaharti nyana nyebutkeun anallah Allah mah kula bunuh pan halaj bunuh sebab nyebutkeun eueuhna naon iwal ti Allah cak murida ai mama pan aya Allah aing mah bunuh tapi pan begitu di istikharahan di hayang nyaho ku ulama ternyata di surga ki halaj di surga Syekh Siti Jenar di surga ahli-ahli Allah ngan eta pikiranna modal tadi bae tah ulah Syekh Siti Jenar geus urang mun kapanggih bae ge jeung Syekh Syarif Hidayatullah pasti loba anu aneh-aneh nu urang teh naon kitu ngaranna ngalawan ulah Syekh Syarif Hidayatullah dibere Gus Dur bae hiji kiai bae kiai boro masyarakat geus teu narima tapi bukti nyata Gus Dur kamari kuburanana dibongkar beleger salah satu tanda ahli makrifat ma'rifatullah wa rasul iya dimana-mana maot geleger naon sabab kayak panjang ta dongeng nu mantak beleger kunaon dahar mah sarua jeung urang nginum sarua jeung mantak beleger kunaon tapi lamun lain wali Allah puasa bae nya na aeh lain wali Allah beak bae jadi lain tina masalah dahar jeung nginum aya hiji rahasia pemikiran pemikiran sebab coplok roh teh bisa ngaluarkeun roh wali mah wali ngaluarkeun roh sorangan asal kaluar coba ge urang ngabeten di imah artina beda nu kaluarna naon ieu keur cerita supaya sing hade hirup ieu kelas mana ieu kelas mana ieu kelas mana lain deh ulah ngomongkeun ka ahli Allah mah di mana teu kaharti lantaran racun ngomongkeun ka waliullah racun racunna balikna ka nyana sorangan sumun qatil sing ade neulah ieu keur carita fikih urang mah yeuh pengurusanna begitu luar biasa menurut agama etalah lamun numakul paraban inuman nurapih mun manuk kitu kene naon kitu nu rapi cai-caina periksa heula kurang besinya goler kakurangan darah. Adapun engke kena penyakit parabna loba cai aya bae atuh lain urusan boro-boro manuk nu ngurusan ge mekal modar lain urusan tamat nu penting ieu secara pikihna rapi sing ada sekali deui nu boga domba besi nyabut pelakan batur bebek itu keneh besi nyosor kana tatanduran batur soang besi ngararising di jajalaneun besi ngising di teras imah batur gitu keneh besi kaganggu ku sorana itu keneh hayam tatatia singhade besi ke benduku sebab soang benduku sebab bebek benduku sebab ayam iya kan bahaya tatangga maksud. Mendek rapih urusanana eta mun makul mun goer makul wa fi gairihi ala bain au ala pin lamun teamah ieu ngingukna nu tara di dahar model ucing model ngingu uwa-uwa model ngingu monyet model ngingu ciamang model ngingu maung, model ngingu gajah dan lain sebagainya hewan-hewan anu goel makul, eta tetep wajib diparaban. Urang boga buaya di imah wajib aya diparaban. Cing hade lamun teu diparaban doraka. Urang boga maung wajib aya dipameulikeun daging. Urang boga monyet, nah paraban urang. Ayu terus boga naon we ciamang teh, ucing teh paraban. Wajib diparabanana mun teu diparaban. Zaid boga piaran ucing teh lamun nisbat di urang mah kuarieun teu kabayang. Nanaonan miara ucing jaya sorangan atuh ucing di imah urang mata mah atuh meong meong garong disebutna. Tukang maling pan ari meong atau ucing, ucing nu rapih mah ucing, ieu ucing mana ieu aya silsilah. Iya mah bin anu oh bapa moyangna Jepang. Iya mah bin anu oh bapa moyangna Australia. Bin anu oh iya mah negro. Ucing dia atuh aya silsilahan. Nu mandak harga ucing dia begitu ditingali. Ucing dia oh bin anu Australia hargana 150 juta. Ucing. Dibikin ke orang kadiu, ke orang ketos, orang putat, gitu di tengah dek. Ya, ucing banyak 150 juta. Jadi main loba. Atuh lain ucing kos gitu, bego. Ucing di mas siapa? Dibikin lagi terharayangan. Apa ni? Mau ucing na ngabogaan maziah, kerma rapi. Ucing na teh enu gede, enu letik. Ngaran aja macem-macem. Eta sorot mata kucing dek. Di mana-mana ayah pemalingan, di deril doang ku ucing. Set. Nggis boga maziah, lumpat. Jadi lain sambarangan sa ucing-ucingna nu mantak batu maca kucing mahal atuh mata emeng nu aslina hebat. Wah, meuli bae urang dinu ngampar teh 2000. Atuh beunah naon eta mah? Sintetis. Ieu mah teh ucing teh. Jadi dina ceulina aya maziahan, dina ambeuna aya maziahan, moal mahal 150 juta, aya nu 100 juta, aya nu 50 juta, paling murah ta ucing kos kitu mah 20 juta. Wari dibikin ya dikamasan kan dijual ya kau majlis tu ayah didi misalnya 2000 didi 10 ribu jelema ya atau 15 ribu saya nudek beli ucing hargana 20 juta aing mah kajian beli sekupi segini kabar ente kuatut mending beli sekupi tega arti sebab can nyaho jero na orang apa can nyaho anjing gitu kene anjing pelacak eta hargana teh aya nu sampaikeun ka 1 miliar aya nu 800, aya nu 500. Moal sambarangan mahal lamun eta anjing encan terdidik. Ieu anjing teh terdidik hiji eta mah anjing teh lamun teu dititah cicing bae. Nomor kadua eta anjing moal maling. Nomor katilu anjing eta mah moal sagorogot-gorogotna. Enta mah terdidik teh mah anjing teh. Masyaallah mantak hargana 1 miliar teh mah anjing teh. Ieu lamun kelas dunia mah masyaallah. Pelacak na pohara jasa. Ieu polisi nu aya di urang we polisi. Tah, bakal anjing pelacak tilok ngisleuk. Geus kikian we ka imana. Tah, kitu. Eta ge sarua tah, nu kolot teh sok jadi pelacak nu kolot ge sarua. Eta irungna seukeut eta nu kolot eta. Eta ge sarua nya na ge, asal kaambeun bae salaki nya nu. Iya iya kajeng ngukum. Iya iya pelakuna. Pelacak teh macam-macam. Jadi berarti pamajikan nu kolot eta sarua jeung herder nisbatna eta. Dina pada pelacak. Nah, ieu kuari urusanna anu henteu didahar yani haram. Lamun Ki Zaid miara ucing, miara anjing misalna, miara naon be, kemudian nyana teu daekeun maraban, nayeut laporkeun. Tim datang nitah dua, hiji nitahna teh jual atawa maraban. Mun teu daekeun ngajual teu daekeun maraban, ulah wae ka ditindak, bawa heula ku hakim. Kandangan heula di naon kitu di kantor, aya khusus kandang-kandangna, biayaan heula selama seminggu, dua minggu, cokot danana tidinya anu geus rangkum atau ti baitul mal. Setelah 2-3 minggu laporkeun ka hakim ka nu pemilikna. Ieu kuari geus diurus. Dana habisna menghabiskan 3 minggu sekian. Nah iya kumaha tindakan selanjutnya, apakah mau dijual, apakah anda kumaha dari paraban sorangan. Cengnya nanti yang istri sanggup ulama, berarti jual sabaraha hargana, ternyata hargana 10 juta, beaknya sabaraha 2 juta, bikin 2 juta 10 juta, cokot 2 juta urut parab 10 juta, bikin 8 juta, bikin gitulah. Jadi rapi kamiara-miara ucing, miara-miara gitu, gajah dan lain sebagainya. Nah, eta terapi. Mantap. Kuari mah dijieun taman safari, kemudian kebun binatang. Tah eta teh wajib diurus. Mantap asupna make karcis. Jang naon eta? Jang ngurusan hewan. Sebab mahal pengurusanana. Panjena eta pengurusan nama paling geus sapoe teh beakna 10 juta sedangkan meunangna 50 juta panu ngurusna ge hewan kene. Geus dianggap hewan babarengan bae geus jati saralati nyana ge. Geus akur bae ge jeung sapi berarti. Tuh kitu babari bae. Jadi rapih urusanana masyaallah. Ka urusan-urusan nu kieu diurus. Walaya libu madoro temenang meres karena cai susu nu ngebahayakeun waladah kana anakna. Andai kata aya munding, andai kata aya sapi, kemudian nyana keur nyusuan teh teh teh diperes susuna deuk diinum atawa dijual, tapi lamun diperes bakalna anakna jadi bahaya kekurangan cai susuna. Teu meunang lantaran nu jadi kekuatan anak di susu eta kuari dibutuhkeun ku anakna, kurang diperes sehingga anakna terlantar doraka. Wa malaru halahu kumaha kuari lamun pengurusan nu eueuh rohan solokan ti negara sampai kadinya. Masya Allah. Kali mantek aya bae menteri pengairan, lain menteri tama mantri. Beda doktor dokter, mantri menteri. Urang lembur mah akur bae, urang lembur mah akur bae doktor padahal dokter, dokter padahal doktor. Atuh lain deui nya ieu ge mantri menteri, atuh lain deui. Mantri mah nu boga nu lencos teh eta mantri. Nanti suntik gaya mantri pengairan. Iya urusan solokan-solokan, baik solokan nu diharapkeun imah urang secara pribadi maupun solokan-solokan secara umum. Kali-kali sumur-sumur daya rohan tamata. Nailah wa malaruhalahu la yajibu imaratuha kakonatin wadarin. Anapon ari barang-barang nu teu aya ruhan teu wajib dirapihan di bebener selama henteu ngaganggu. Ye solokan teu ngaganggu ka masyarakat atawa teu pan bae geuna ngalir sakikituna solokan ieu. salila teu ngaganggu, tapi ketika ngaganggu berarti urang kudu menangani soal gangguan tersebut. Ya Allah, datang ka solokan-solokan. Nu teu aya ruhang kuari menampung hiji tempat teh kana sampah di Tanah Batur doraka urang teteh miceun sampah ka Tanah Batur doraka teteh. Sebab naon atuh sampah dipiceun ka Tanah Batur? Kudu menta izin heula ka nu bogana. Punten iya ya sampah ku abdi bade disimpen di dinya nya jatuh aya tempat nu bogana ngizinan mangga bae mangga mun teu ngizinan atuh doraka. Doraka takos kitu teta. Selama ku masalah silakan. Begitu bermasalah. Mantak ieu bangsa. Bangsa urang Madura nyieun kemah-kemah di tanah-tanah nu tabertuan cak nyana. Doraka sarua bae kudu minta izin heula teteh. Kudu minta izin heula ketika disingraikeun atuh geus bae bali. Keur mah teu izin disingraikeun hese. Pan ieu kan jadi padahal Madura teh beragama agamais. Tapi ternyata ketika kurang didongkrak sulit. Ngamatak jadi huru-hara wae. Madura teh luar biasa agamais, didikan wali-waliullah, tapi karakterna mah tetep bae heuras. Cirebon sarua bae, didikan wali didinya teh, tapi ketika kurang diganggu heuras bae. Banten Alahadin Sawa. Sarua bae heuras bae urang Banten teh kajen ku kumaha ge. Padahal teu sakabehna heuras, henteu resep aya nu heuras resep. Sia seuri heran aing mah. Kuduna ge awewe teh manu seuri. Ah, eta kos kitu. Nah, kitulah. Jadi solokan-solokan salila teu ngaganggu, eueuh masalah. Ya, tempat-tempat sampah salila teu ngaganggu, oh masalah. Ketika geus ngaganggu, perlu ditangani kumaha carana babarengan. Lamun solokan solokan pribadi ngaganggu ka batur bisa ditangani ku pribadi-pribadi mun teu musyawarah. Jalan-jalan eta teh laruhalahu, malaruhalahu. Ini contohna ka konatin, wadarin, watorikin dan lain sebagainya. I jalan, kemudian i jalan rusak, tengah ganggu, teu wajib diomean. Teu wajib tahcak di dieuna, la yajibu imaratuha. Tenang-tenang bae. Tapi lamun geus tukang endog raragagan, tukang piring, jelema naik motor teu nyahohorenganan jurang, guplok, moal naon ka ngaguling dan lain sebagainya. Naya kudu tanggung jawab. Satanu tanggung jawab. Naya lurah. Lurah usul ka camat. Camat usul ka bupati. Bupati teh fungsina jang urusan-urusan kos kitu. Selama teu ngaganggu, jalan teu wajib diomean. Ketika geus ngaganggu karena stabilitas rakyat wajib diomean. Mun teu diomean, gerap pae. Gerap pae. Kabeh lain-lain bupati bae, bupati nangke ditanya, camat nangke ditanya, lurah nangke ditanya, meujehna lah teu ngabangun jalan ge jang sakadar ka neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil. Sia bangun musuh bangunna. Kitu tah. Salila masalah, masalah tah. Ieu dalilna malaruha. Lahu. La yajibu imaratuha, teu wajib didangdanan, teu wajib diomean, tapi lamun geus ngaganggu, nah iya. Kuari mah transportasi antara Pasar Kemis Tangerang perlu ditingali ku pemerintah. Antara Kukun, nah Balaraja, Serang dan lain sebagainya, ieu teh dananna nu sakitu gede, nah omean wajib, teu ngomean bahaya. Ikir carita kanu kitu-kitu ayah jasa, masya Allah rapih jasa. Iya, mandak sakapeung waktu hayang jadi bupati kula. Iya bayar dek urusan kos kieu heulanan ya. Geus beres, geus rendai kula mah jadi bupati nanti. Geus bisa kitu, geus lah sabulan lah jadi bupati. Sebulan jadi, oh beresan beresan beresan. Canang geus atuh 2 bulan, canang geus atuh 3 bulan, canang geus 5 tahun atuh nambah deui ka ditu. Oplok deui bae. Emang geus karar ita, tapi lamun urang beneran mah ulah hayang untung diuk di pamarentah bener-bener ngurusan rakyat. Be. Jalan Pasar Kemis Tangerang lain make aspal, make perak. Make perak ka ditu lain lalagaan. Emang teu nyaho kitu urang. Da nah, nyaho jasa, perak teu kudu make aspal, teu kudu make semen, di perak ujianna. rakyat teu bogaeun duit Kang Dahar cokel cual. Masya Allah, ieu mah boro-boro make perak, make semen, ge make semen nu kuduna 6 cm turun pres kudu 4 cm bae. Datang ke pelaksana gideg ge, siap lah gideg ge lain wayah zikir bari mah dipres 3 cm. Masya Allah karim. Tah ieu mah lain di dieu di Jerman mah. Jerman ge orang nontonna di dieu. Guru nama orang-orang kade. Aduh. Capek orang nyaritakeun. Hah iya ya, urusan jalan. Urusan naon kitu ngaranana kantor, darin perkantoran. Selama kantor eta teu mengganggu, teu kudu diomean. Jeung selama eta fungsina masih kena stabil, teu kudu diomean. Ya imah kitu kene baik secara pribadi maupun secara umum. Kantor tea, musola tea, masjid tea, pokoknya mah nu eueuh rohan, nu eueuh ruhan, carana teu wajib tadi diomean, didangdanan teu wajib salila teu ngaganggu jeung can aya perlu. Urang ge boga imah ye, tetehna gede, boga imah teh gede, kamarna aya genep, lantaran loba anak, sieu di dieu, sieu di dieu, sieu di dieu, masalah, cak pikih. Kuari mah anak nu kahiji geus kawin, kadua geus kawin, kuari tinggal pagalituk bae aki-aki jeung nini-nini. Imah gede. Pada teteh kudu diurus. Kudu diurus, hartina kudu diurus teh disapukeun. Kemudian aya jukut-jukutna. Kumaha cenah Kiai ja kulama sanajan teu disapuan jeung jukutna loba ge betah bae atuh los. Eueuh masalah aki-aki jeung nini-nini imahna gede teh diurus jukut datang ka jandela. Wah. Haju di dinya bangsa ambrang-ambrang ambrang-ambrang. Wah, so masalah. Yeet, nini-nini jeung aki-aki na ngan saukur atuh sapira nini-nini deuk susukaan di atuh lalambeng. Deuk naon deui, aju nini-nini noelan aki-aki sian noelan bae geus maluhudang, aing geus maluhudang. Geus teu nyara rambung geus urusan asmara geus teu nyara rambung geus. Palingnya main kerokan bae. Atuh deuk naon deui, cak nini ieu pegel ya dia aing kerokan. Cak aki-aki na aing ieu urutan, paling sakikituna doang. Deuk lawan deui coba ayo kajen kuku mah ge di toelan ku nini-ninina pegel noelan. Cenah pan ieu jadi teu hudang nyaho cenah nya teh sakikieuna bae atuh. Geus bae. Tah ku ari mah urusan kos kitu geus teu imah geus teu kaurus disapukeun henteu jukutna. Oh, datang ka breng-brengan ka jandela nyana betaheun atuh los. Hiji waktu aya orei nu hejo teh naon ngaranana. Orang pucuk arasup kadinya jamurun pajar gunung teteh imah teh atuh ngahiji jeung orang ai betah mah datang kadinya datang beuh cenah ieu imah teh dia ai ai betah mah kos kieu atuh masalah tah salilanya na betah hirup ka situ los tah geus tuh cek agi-agi cek aing geus guru nini-nina nu marah teh kamari atuh kokoret-kokoret cek kiai geus teu guru ai urang betah mah geus aing mah nurutan kiai bae dasar males tempat tadi terus kokos masak ayo orang teu lapar mah teu kudu masak orang isuk-isuk teu lapar teu kudu masak sore teu lapar teh angin lah teu kudu atuh geus bae ieu mah urang masak sote urang mah lapar ketika teu lapar atuh ulah sarua jeung kitu imah ge urang betah atuh los ieu masalahna mala ruha lahu la yajibu imaratuha. Tapi ketika orang tenyaman di imah eta, tenyaman perlu dibersihan, jang kenyamanan. Tenyaman lo baju kot bersihan. Kitu kene, ieu aing geus kolot. Bebe jaka anakna, aing mah ieu geus kolot teu betah lo bating kamar sieun. Pan emang geus kolot sieun. Atuh aing di kamar ieu jeung emas sia, tapi di kamar itu bangun galumreng bae. Ku aing diteangkeun jauh sasaha. Berenanan di eusian kunu gaib teh mah atuh. Geus aing mah ku ari mah pangmeulikeun bae, ieu jual ku sia, imah ieu yeuh, atawa eusian ku sia, atawa dikontrakeun-kontrakeun, aing mah pangmeulikeun imah bae di perumahan ulah nu gede-gede 3 tingkat bae. Wah, ieu bapana kudu kagrogol geuni. Ya cukup pangnyeunkeun nu ka kamar bae atawa 2 kamar bae dirampingkeun. Aing geus teu fungsi mah dirampingkeun tah kos kitu tah teu fungsi mah geus weh jadi gede teuing yeuh jual gede teuing yeuh atawa aya mah imah teh lantaran gede urang pake pangajian oh masalah daripada ye urang sepien aya ustad di dinya teu boga majelis. Nah, ustad tadi tad enon esok ngaji bae di mana? Di musala pas sedek-sedek kuari mah pindahkeun bae ka imah ka dieu ye. Ieu mah aki ye geus para rindah ka bae anak ka juku ari gede jasa ye. Nah, ieu mah yeuh urang di dieu bae ye nya ngan bayar sakali ngaji tolol tagi aki. Main bayar mah lulu gara-gara gak Golkar jadi mainnya duit baik. Insyaallah. Solokan tea, kantor tea, imah tea, majlis tea, kemudian atuh ayeuna mah musala tea, masjid tea, teu wajib didangdanan selama teu aya manfaatna. Can kanyahoan manfaatna. Lamun urang ngadangdanan bae tergantung niatna. Lamun urang ngadangdanan masjid demi syiar, oh masalah. Urang ngadangdanan musala padahal mah ieu musala teh anu salatna ge ngan dua jajar, ngan tilu paling komo subuh manu azan nyana nu ngimaman nyana. Mun nyana muriang mah atawa mun nyana pae atuh ieu mah musala mah bisa digadaekeun. Eueuh nu ngeusian. Tapi lantaran ieu imah bararagus ka bege musala butut padahal mah fungsina teh masih muat keneh ah diomean bae demi syiar eueuh masalah syiar tapi lamun ngudag ria doraka asana ieu mah ieu imah itu gedong imah ieu gedong imah ieu gedong dikelilingi ku gedong aing musala kunaon barang di deuleu bocor cayina ge ngerewek jasa teu etis ieu mah teu nu boga gedong kulaon deui atuh henteu tenan kitu ngan teu dula deuleu teu mamantes maneh musyawarah yu urang bangun abeh syiar agama ka deuleu jeung ka tembong rapih jeung bagus yu tak teu ngabangun kitu teh teu wajib lantaran fungsina ieu encan kitu datang ka dinya ka mangpaatanna kecuali kieu ieu musala nya jore nya pinung semua timah ye, mun maghrib mudal ka jalan-jalan, datang ka aki-aki mah di jalan cicing nage, lain sholat. Tah ye, musola na, yuk urang rapihan, urang gedean, sesuai jeng non gitu kebutuhan fungsi musawarah kan, kira-kira urang sabara ka sabara ye, jam maghrib banges mudal keluar, yuk ayo musawarah kan demi syiar, tak ada mau masalah. Bu gede jasa ganjaran nak itu keneh masjid dan lain sebagainya baik kantor maupun musola maupun masjid kemudian imah sorangan sarua baik urang teh boga imah kemudian ieu teh ngabutuhkeun rada lega lantaran sok dipake pangajian sok dipake babarengan jeung masyarakat sok dipake daratang dalulur dulur-dulur ti mana-mana sok datang ngendong gu gede boga duit mah masalah ngeunahkeun tamu urang terutama dulur secara pikih kos kitu. Ya mah orang kadatangan ku dulur kadang-kadang ti Jawa Tengah Jawa Timur datang gaya mah orang ngendong dua poe tilu poe kamar nangan hiji doang ngampar di tengah imah sedangkan pan birahi mah di mana bae ayana aduh mangganing nyana geus ka dua poe ting mah hayang ngeunculak cilik mangganing ngampar di tengah imah aduh nyana atuh boga gawe di juru kumaha mun kateja godomlang. Ieu pikir tah tuh. Jadi rapih jasa. Rapih jasa ieu agama teh datang ka nu kos kitu. Mun ku urang dibahas secara panjangna, engke ngabangun teh aya nu wajib, aya nu sunah, aya nu makruh, aya nu haram. Tina aslina mala ruha lahu ka konatin wadarin, la tajibu imaratu teu wajib. Ieu mantak ngabahasakeun ge la tajibu imaratuha. Bahasa teu wajib teh ya, jatohna engke kana naon ceuk usul fikih. Ditotor ku urang, teu wajib mah mungkin sunah, teu wajib mah mungkin mubah, teu wajib mah aya kamakruhan, teu wajib mah mungkin haram. Ieu bahasana luar biasa indahna bilagah. Ngabahasakeun la tajibu, henteu kieu. Henteu haram tapi la tajibu imaratuha teu wajib kejatohna ka mana mantak sesuai jeung kebutuhan fungsina masyaallah rapih jasa mun urang ngaji mah mantak mulai ti kuari dula deuleuh jalan di sisi imah urang fungsina ieu loba nu liwat rapihan jalan cai kuari mah musim hujan besi anu magol-magol rapihan ganjaran asal ditita berarti ganjaran gonggorong-gonggorongna besi macet rapihan lamun memang geus aya strukturna di nagara lapor ternyata urang lapor henteu peduli urang jeung masyarakat urang boga ganjaran nu bertanggung jawab teu tanggung jawab doraka jadi geus teu kudu hese-hese ieu mah kieu loh eta mah nagara henteu ngurusan urang ge henteu atuh salah sahijieun oh salah sahijieun urang bae atuh nagara kudu tanggung jawab kuari teu tanggung jawab urang bae jeung masyarakat babarengan rek urang meunang ganjaran rapi nu mesti tanggung jawab teu tanggung jawab engke ge aya bagianana di akhirat nu kuduna nyana kuari henteu nangali atuh tinggal doraka bae ulah hese-hese jadi rapi Masya Allah ngeunaheun ka urusan-urusan jalan cacing urusan-urusan gitu solokan leutik komo nu gede dan lain sebagainya aya pengaturan-pengaturan termasuk hutan-hutan jeung gunung-gunung maler ruhalahu eueuh rohan hutan eueuh rohan gunung eueuh rohan eta teh perlu ku urang diurus ditata sedemikian rupa ieu gunung naon ieu ternyata ieu mah gunung batu pibahanan marmer pibahanan granit pibahanan keramik sok urus ieu teh boga saha boga pribadi endek dijualna terserah pribadi ieu mah oper alih ku nagara sok jang nagara mun nagara carita nagara berarti jang rakyat betul bahasa dari rakyat untuk rakyat eta bahasa ngeunaheun jasa ti rakyat ka rakyat ku rakyat enak kadengena tapi ternyata ti rakyat jang beuteung babatokna eta teungeunan teh mun ngadenge kos kitu tah geus aya babatokna tah masyaallah tah eta teh nikmat jasa ye naon dia kuari kali kali naon dia kali maya maja berarti menghasilkan naon menghasilkan mutiara dirinya teh aya batu-batu kali maya nah ieu teh nu saya teh anu perorangan sok ai endeuk mah ieu ternyata ieu mah anu nagara urus ku nagara antaran kali maya teh lamun geus bagus mah aya penampana di Jepang ke di Jepang diolah dijieunan mutiara dibawa deui ka Indonesia emang kitu bae di Indonesia mah emang kitu bae uyah ge uyah dibawa ka luar ke urang nu meuli emang kos kitu bae di urang emang kos kitu bae di urang mah besi besi diolah ku urang luar urang nu meuli jadi salilana urang mah jadi konsumen bae konsumen bae insinyur teknik di urang teh loba jasa nu jitu selain daripada Habibie teh bermunculan tapi nyana lebih baik dikontrak ku urang luar daripada ngabajukeun nagara mun ditanya ku urang kunaon teu teu ngabajukeun nagara siap ngabajukeun nagara ketika usul ka nagara kami geus mangajukeun nagara cak nagara can aya porsina ka karak boga 10 gelas ieu geus beakeun kabeh jang maneh mah eueuh dibagi dua bae tuh teu hayang kos kitu contohna deuk datang ka maju iraha di Indonesia mah wabeh urang luar bae ketika nyeun jalan tol Prancis Jepang tuh jagorawi citu luar biasa urusan ku ari ku nagara urang bisaeun nyeun jalan tol Jakarta Merak gorobag teu bisa liwat gorobak jagorawi mah datang ka kuari stabil na luar biasa pernah rusak tambal tapi jerona basic na luar biasa naon gitu kuat nah ya ditangani ku insinyur Indonesia padahal mah bisaeun yeun model kos kitu teh bisaeun janyele nyonto gambarna aya tapi ketika dipraktekeun ku orang Indonesia jadi jalan kebo urang nyamayar nya badeg dog badeg dog bahasa mana tuh badeg dog nah itulah orang Indonesia itu kunaon boga wawatek kos gitu itu rek ngabajukeun nagara Masya Allah kula mengmetak begitu ini cicing baheula di mana di Singapura resep jasa itu jalan dah rapih jasa cek jana mas Singapura mas Singapura na Tasik eta terapi di luar negeri mah di Malaysia teu meunang bae urang naik bus sepatu kotor sebab naon ngaganggu ka batur jadi urang lamun deuk naik bus di Malaysia kudu dibersihan heula sepatu Ya orang, ya orang nyetop ya mobil beset, di deuleuh da sapatuna kotor. Oh, ditutup deh. Itu meunang datang ka magrib moal meunang mobil. Moal meunang mobil atuh. Wow, di urang mah komo urang rangkas Bitung mah. Watung geus ngan teu singkal doang anu dipuatkeun ka mobil urang rangkas Bitung mah tuh. Masyaallah. Tayeukeur carita urusan-urusan ti mimiti urusan manusia datang ka tahapan abid nu edan kemudian atuh nu teu boga indung bapa berarti yatim piatu kemudian ku ari mah hewan hewan anu didahar hewan nu teu didahar sanggeus teh hewan kemudian anu henteu bernyawa berbentuk solokan jalan bangunan gunung-gunung dan lain sebagainya hutan-hutan perlu diurus anu intensif ku negara untuk rakyat. Masyaallah, jangeunaheun jasa, ngeunaheun jasa. Nikmat jasa. Coba ku hari di Indonesia ye, kesulitan soal kayu. Kayu teh hese jasa ku hari dina ayana mahal ka bina-bina. Padahal ieu Indonesia ti Sabang sampai ke Merauke aya 27 mungkin gua 28 provinsi atau mungkin gua lima dibagi-bagi leuwih eta teh 70% ieu adalah hutan dan lautan saeutik nu diisi ku jelemana mun urang deuleuh ka Palembang mun urang deuleuh ka seberang ka ditu ka Medan oh tangkal kayu tapi urang kuari mun endek meuli Banjar bae ndeuk meuli kayu bae waduh hese dina ayana mahal ganti ku ari mah ulah meuli kayu meulina baja ringan oreng nu boga pabrik baja ringanna geus kieu jeung pamarentah ieu bae di Indonesia mah kos kararitu bae tah bensin potensi di Indonesia kesulitan bensin kacai-cai potensi lamun untuk rakyat ku ngeunah-ngeunah teh nikmat tinggal ngurusan doang ganjaranna gede jasa adapun administrasi rapihan demi keutuhan bangsa jeung negara ngeunaheun jasa nu mantak bagi rakyat leutik mah tinggal ngelak bae neuleukeun di luhur ganti mobil deui masyaallah eta dasina ku ngambai-ngambai deui bintang ku geledeh teuing di pundak tapi pan aing mah atuh ieu digawe teu pugu iraha aing ieu jadi karyawan tetapna. Aduh, aing asup nyogok, kakarake asup geus mikiran deui aing dieu iraha dikaluarkeunana. Digawe mah digawe bae barang asup digawe, tas asup digawe jadi nguruan awak. Mikiran eta bae anak di imah datang deui, pamajikan keureuneuh deui. Imah can boga kontrakan, can kabayar, dahar pan terus bae. Kabeneran dipecat deui bae. Aing neuleuh TV, waduh pemimpin urang bani geus rapi nyisiranana ge. Eueuh hiji-hiji acan bukan ka dieu. Rapi. Tinggal dada bae. Ha. Laporan urang ka luhur teh demo atuh bukan saha sih nyisiran sih anu rapi tangkorak sia. Tinggal peureup bae pan geuyeuh. Ieu mah di Indonesia mah tinggal dihudangkeun ngejegur. Karyawan sabaraha ribu di Indonesia hudangkeun ku urang bakal marao golok. Rakyat anu teu para ruguh yeuh kuari yeuh kedudukanana dagang hese dagang naon hese gerakeun ujianna di beuleum istana. Hayu coba ku anu hese jasa yeuh anu geus jadi dokter andas jadi profesor jadi teu boga porsi jasa hese jasa di negara dina bogana ge teu sesuai tinggal dihudangkeun doang guru DPR tinggal dihudangkeun doang ieu mah lantaran kesenjanganna jauh luar biasa ngadenge pemimpin urang meuli mobil 5 miliar urang dahar gente ngadenge bupati meuli mobil deui anakna ge luar biasa aing digawe hese jasa tinggal ngajegurna doang teu mantak ieu mah tinggal urang ngadoa bae yuh urang sadari ieu negara urang jeung bangsa urang mudah-mudahan pamimpin urang boga nurani mudah-mudahan rakyat boga nurani sehingga rakyat jeung pemimpin nyambung eueuh huru-hara di Indonesia teh stabil anu luar biasa sesuai jeung harapan bangsa Indonesia hirup mahmur majuloh jinawi Lain amin ngomong doang. Buktina mah henteu deui. Di mana tuh orang berangkatna? Berangkatna di pemilihan gubernur, pilih kusia Atut. Pilih kusia. Oh, sia kamari tah cenah yang stabil. Tapi ketika ku urang dituduhkeun embung, tuh pan nya sia doraka. Lah cenah kiai ngomong bae mung lumayan sekupi sia. Nah ieu babalikan deui tetep bae imekeur carita keberadaan negara urang, rakyatna kos kitu. Pengurusanna namun ku kula diceritakeun menteri-menteri sangat teu stabil. Yang kekurangan-kekurangan masih loba. Nah iya makin baik, iya makin cerita ngaji kos kia orang iya kakarak dibongkar sekelumit doa. Namun dibongkar 12 sub sesuai jeng aturan fikih Imam Syafi'i. Eueuna naonan di Indonesia. Lamun eueuna naonan orang dek dipaksakan baik make demokrasi. Berarti orang setengah abad make demokrasi. Ternyata kesenjangan lebih tinggi. Apakah tecoba-coba ku orang dirobah atau demokrasinya diperbaiki? Pan tinggal kitu doang. Perbaiki atuh demokrasina atawa ulah make demokrasi make Quran bae yu. Cenah ulah hese korupsi make Quran mah. Kurang kitu maling potong ke aing isinnya gubernur jadi potong. Nya bupatinya dipotong panae. Maling potong. Ca polisi embung. Kunaon itu? Pan aing anu sok malingna. Potong mah nya polisi uleungeunna. Bung sieun make aguranna sieun. Ketiga ya, lamun aya nu zina ranjam. Ulah. Kurang gitu. Pancak nu di luhur cak DPR pan aing nu sok nawaan cewek. Engke aing mah nya DPR dibunuh. Emang kumaha gitu DPR urang? Nauzubillah min dzalik. Ora antu geuy. Wa min dzalik deui lah ka hiji deui. Panjang jasa. Geus mah di kos kitu pimpinan urang. Ieu deui nagara. Oh, geus acak-acakan. Angkianya nyawanan, lainnya nyawanan. Jelema nu mantan pemerintah na bebeja ka aing. Ceknya na bu, kiai kula kerja di pemerintah. Mana ceri, kuari ke ngaju bu jelema na. Jendeng yang contoh tu mah. Cek nu sedian di aing mah henteu. Setengah nama sia kitu. Ayo, deku malat. Atuh pan kerjaman Pak Adam Malik bae simpenan Pak Adam Malik di Cipanas Asabar segede Pak Adam Malik almarhum. Masya Allah. Atuh ulah-ulah eta aja dai na ge dai di luar negeri atuh mawa cewek. Dai. Teu bisa ngomong ku kumaha. Tapi dai Golkar. Dai keur cerita kos kitu. Entak eueuh deui iwal ti urang mah eueuh deui. Hiji melampiaskan ngomong jeung para tetangga. Kemudian urang ngadong ka Gusti Allah sakali deui dengan hati nu jernih, mudah-mudahan bangsa Indonesia ditangtayungan ku Gusti Allah. Pemerintahna dibere hati nurani, rakyatna dibere jernih nuranina sehingga disalametkeun ku Gusti Allah pengurusanana anu rapi supaya jadi bekal jangka akhirat. Amin ya robbal kitabul jarah. Wallahu a'lam bishawab.